Pagi ini kita masih bicara soal seri Ekklesia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita pagi ini adalah gereja yang berdampak. Ya. Jadi bagaimana gereja itu bisa berdampak? Ada tentunya persiapan dari setiap kita. Ada tentunya gereja itu diperlengkapi. Dan gereja itu keluar menjadi dampak, bukan hanya didampak di dalam institusi itu sendiri, tetapi gereja itu boleh berdampak keluar, ya, memberi dampak, memberi pengaruh. Berarti ketemu masyarakat, ketemu orang banyak. Ya, kalau kita ketemu orang banyak harus apa? Harus semangat, harus antusias. Ini saya ingetin lagi ya, saya selalu ingetin, kita harus antusias. Shalom. Seakan tidak antusias itu namanya. Kalau saya lebih lantang, kapan perlu Bapak Ibu lebih lantang dari saya. Shalom. Nah, agak sedikit meningkat. Baik, setelah kemudian kita nanti dengarkan firman Tuhan, lebih semangat lagi ya. Karena tidak ada apa-apanya, kita tidak bisa jadi dampak kalau kita ketemu orang tidak antusias, tidak punya semangat. Betul itu ya. Nah, kita bicara soal dampak ya, berarti ada dua aspek yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu sebelum kita bagaimana berdampak itu sendiri. Ada dua aspek yang ingin saya sampaikan ya kepada kita. Yaitu satu, pertama kita harus digodok dulu di dalam. Digodok dulu di dalam pengertiannya. Nih, seperti ini, saya kasih ilustrasi. Kebetulan saya orang pemasaran. Ya, ini gelut setiap hari bergelut dengan hal-hal seperti ini, ya. Marketing mix. Ya. Suatu pembauran dari kegiatan 4P. Bahkan sekali ada orang kembangkan 5P dan seterusnya, ada P ke-6 dan seterusnya. Tetapi inilah dasar dari suatu marketing mix. Bagaimana sebuah produk sebelum itu di launching keluar, ya. Jadi kalau kita mau bicara kita sebagai produk gereja, gereja itu sebagai produk dan institusinya itu sebagai pabriknya seperti ini ya. Satu ada 4 P. P pertama itu ada produk. Produk itu dibikin dengan satu sebelum dijadikan produk itu ada sebuah testimoni, ada banyak hal yang diteliti karena ada yang mau disasar, yaitu pasarnya yang mana, masyarakatnya yang bagaimana. Ya. Kita harus fokus pada satu pasar tertentu atau dua, tapi mungkinkah kita seluruh pasar, karena ada beberapa golongan, golongan A, B kalau dalam teori pemasaran ya. Jadi ada golongan atas, menengah ke bawah, bawah level bawah sekali. Nggak mungkin satu produk itu bisa mencapai keseluruhan. Coba Bapak Ibu, produk yang paling hebat sekarang apa? Yang Bapak Ibu sering mungkin pernah pakai di sini dan lihat apa produknya? Hah? Apa? Tol angin itu produk saya. Tol angin cair, tahu gak tol angin cair? Bapak Ibu pernah dengar? Ya, Indomie tadi Pak Paul. Ya, tol angin cair juga sebagian pasti minum. Tapi ada sebagian tidak minum. Karena gak mungkin, Indomie juga ada. Tidak semua orang kalangan masyarakat makan. Ada juga yang gak, yang terutama yang high class itu gak mau makan Indomie dia. Udah takut dia, katanya macam-macam isunya kan. Gak tahu itu hoax atau enggak, gak tahu. Tapi Indomie, bumbunya nanti bisa pemicu kanker dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu dipikirkan, digodok sedemikian rupa, produk itu mutunya harus bagus. Kalau menengah ke atas, itu benar-benar mutu yang paling bagus. Ya kalau ke bawah nggak perlulah, bagus-bagus. Yang menengah ke bawah juga penting terjangkau harganya, seperti itu. Nanti ada di P kedua, soal price-nya, harganya. Ya, jadi di packaging juga sedemikian rupa, bukan hanya mutunya bagus, tetapi juga dikemas dengan bagus supaya menarik. Ya. Bukan jualan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi saya harus tahu nih seleranya Pak Netson ini apa, selera Riana apa, ya, Bu Marley apa seleranya, ya, Pak Selamat seleranya bagaimana. Kalau sekelompok ini ada katakan 50 orang yang saya sasar, sebanyak mungkin yang seleranya pas seperti mereka. Kapan perlu bikin survei, ya, bayar lembaga survei untuk mendapatkan data itu. Nah, dikemas sebagian rupa. Kemudian ada price di situ. Gak bisa sembarangan. Ini kejangkau gak dengan kelompok yang saya mau sasar? Katakan menengah ke bawah. Kejangkau gak dengan harga seperti ini? Kita harus adakan survei. Lihat ada kompetitor gak di luar. Terjangkau gak? Bersaing gak harga kita dengan kompetitor? Ya, kayak tolangin cair misalnya. Bersaing gak dengan antangin, singkir angin? Ya, seperti itu misalnya. Terus ada P yang berikutnya, place, penempatan. Nah, ini penting sekali. Karena semakin distribusi yang bagus, menjaring, seperti pohon, akarnya semakin lebar ke bawah, dia semakin kokoh. Ya. Jadi harus penyebarannya yang luas. Dibantu lagi dengan P yang terakhir, yaitu promosi. Paling enggak harus 4P inilah supaya produk ini bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Fokusnya adalah masyarakat itu pasarnya, orang yang kita ingin pengaruhi supaya beli produk ini. Ya. Jadi sedemikian rupa digodok dalam pabrik sebelum itu di launching, dijual keluar. Ya. Itu ada persiapan. Ya. Sekarang kita bicara lain lagi, jangan keterusan ngomongin ini jadi nanti dagang saya di sini. Nah, belum. Jadi, demikian juga dengan kita menjadi gereja yang berdampak, ada dua aspek penting. Pertama adalah kita di dalam dulu harus ada pembinaan. Belajar doktrin yang benar, sesuai dengan Alkitab, ya, kebenaran Allah, itu harus, makanya di gereja kita, Bapak Ibu, 7.30 selalu khotbahnya mengenai doktrin, ya. Terus, doktrin apa aja dibukain di sini. Selain doktrin Alkitab hari ini, ada Tritunggal, Allah, tentang Kristologi, ya, dan sebagainya. Semuanya itu untuk mempersiapkan kita menjadi gereja yang bertumbuh. Gereja kita juga punya program pembinaan, ya. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab daripada institusi. Menjadi tugas dan tanggung jawab setiap hamba Tuhan di gereja ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tidak bertumbuh, tidak punya program yang bagus gereja ini, ya harus angkat kaki, cari gereja yang benar-benar memberikan pertumbuhan. Bukan gereja hanya sekedar khotbah membuat kamu tergelitik, tertawa. Ya, setiap malam di depan TV aja banyak sekarang apa ada komedi, ya, stand up, ya. Nah, kalau memang mau mencari lucu-lucu. Gereja harus mengajarkan yang bukan hanya hal-hal yang bersifat ringan, tetapi harus juga yang berat, yang doktrin itu. Supaya setiap jemaat itu bertumbuh di dalamnya. Nah, kita lihat lebih lanjut, ya, sebelum kita ini kita baca dulu firman Tuhan, ya. Kita buka Alkitab kita. Mana ya tadi saya punya HP. Oh ini. Nah, Bapak Ibu, buka dari Matius 5:13-16. Kita lihat ini firman Tuhan. Sudah temukan? Kok bunyi terus ya? Saya bacakan ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kemudian kita buka lagi 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Jadi, kita bukan hanya sekedar dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terang-Nya, tetapi kita mendapatkan tugas. Ya, kita diberi tugas kepada Tuhan bukan hanya berhenti di sana dipanggil. Kalau cuma di situ ya udah Tuhan langsung angkat kita ke surga. Betul enggak? Ya. Tapi Tuhan memberi kita kesempatan untuk berkarya, untuk menjadi rekan sekerjanya di tengah-tengah dunia. Lebih khusus di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kita semua. Ya. Ada 3 tugas ya yang penting yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita digodok, kita belajar firman Tuhan dengan baik. Ya, ada PA di sini ya, hari Jumat ya, ada juga pembinaan lain. Ada kelompok kecil, ada KTB, ada kelompok tumbuh bersama. Coffee break ya, belum diganti namanya kan? Masih coffee break? Masih ya, dulu BW ganti coffee break. Ya, jangan ganti lagi lah, tapi karena esensinya kan sama sebenarnya ya. Esensialnya sama ya. Komsel, sama itu ya, seperti itu. Nah, ada 3 tugas penting yang Tuhan taruh pada kita. Yaitu 1, yaitu tugas marturia, koinonia. Yang kedua dan yang ketiga adalah tugas apa? Diakonia. Ya. Marturia, ya, kita diberi tugas kepada Tuhan, ya, dan kita harus melalui tugas-tugas inilah kita harus nanti menjadi dampak di luar. Ya. Di dalam gereja sendiri, kita juga boleh berdampak. Selain berdampak panggilan di luar, Tuhan memanggil kita dari pindah gelap ke terang dan mengutus kita ya keluar. Kita tidak boleh berdiam diri, menikmati kenyamanan hanya di dalam gereja, menjadi eksklusif. Saya ingat ketika saya masih mahasiswa dulu, kuliah ya, ini menjadi pergumulan kita juga, menjadi pergumulan mahasiswa ketika itu, ketika saya masih mahasiswa. Merasa nyaman kalau bersekutu dengan teman-teman sepersekutuan, ya. Kalau padahal dalam lingkungan kampus, tapi keluar bergaul sama orang lain, rasanya gak nyaman gitu ya. Kita nyaman di dalam aja. Akhirnya apa? Gak jadi berkat bagi orang. Ya. Yang apa yang kita dapatkan hanya sesama kita. Kita hanya sharing sesama kita. Ya. Oleh sebab itu, ketika itu kami selalu mengingatkan, kami selalu untuk mengingatkan kita keluar misalnya ke lembaga lain, ke senat ya, ke lembaga Palama waktu itu ya, ada pencinta alam, supaya anak-anak Tuhan nyebar dan menjadi berkat di sana. Nah, itulah yang menjadi tugas tanggung jawab kita ya, bahwa kita harus keluar, tidak hanya menikmati di dalam gereja itu sendiri. Ya. Di dalam bukunya Pak Tong ya, saya kutip nih, menuju tahun 2000 tantangan gereja di Indonesia ya. Pak Tong bilang begini, gereja yang baik adalah gereja yang mengajarkan tentang hidup bertanggung jawab kepada Tuhan menurut etika firman Tuhan, Alkitab, ya. Dan yakni dia bisa memancarkan sifat ilahi Tuhan kepada sesama, ya. Jadi kita belajar di dalam, ya, mengenal Allah supaya kita menjadi cerminan dari Allah sendiri di luar, supaya kita dilihat orang, inilah sesungguhnya gereja itu, seperti itu. Punya sifat-sifat ilahi yang bisa berdampak kepada orang, bisa mempengaruhi orang, seperti itu. Nah, pengajaran doktrin yang benar dan penting, ya, itu sangat harus ditekan, bahkan memang selalu ditekankan di tengah-tengah gereja kita ini. Jadi, kalau kita nanti sudah benar belajar, kita keluar bersaksi sungguh-sungguh, menjadi saksi yang benar. Kita menginjili dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana diajarkan di dalam Alkitab. Tidak hanya asal menginjil, tidak hanya asal bersaksi, tetapi isi kesaksian kita itu solid, berbobot, berdasarkan firman Tuhan. Itu makanya penting sekali belajar doktrin yang benar di tengah-tengah gereja sebelum kita terjun di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang kedua, itu yang pertama tadi, yang kedua kita bicara ekklesia tadi, keluar, ya. Gereja tidak boleh, tadi saya bilang, hidup eksklusif, nyaman, hanya di dalam. Ya. Karena itulah panggilan Tuhan tidak berhenti di sana, tidak hanya berhenti memanggil kita, menyelamatkan kita, tetapi Tuhan memperlengkapi kita menjadi rekan sekerja. Jadi kita harus keluar. Tuhan bilang, amanat agung itu adalah keluar, memberitakan Injil, ya, sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung bumi. Nah, oleh sebab itu, ya, gereja yang hanya belajar doktrin saja, tidak menekankan penginjilan keluar, itu sangat bahaya juga, ya. Menjadi bahaya, ya. Kita lihat ada beberapa ekstrim, ya. Ada misalnya kalau kita bicara, kita gereja reformasi, sendiri ada yang namanya hyper Calvinis, ya, bahaya sekali karena sangat menekankan doktrin, ya, tetapi tidak pernah keluar. Bahkan saya dengar udah berapa tahun lalu orang tuh enggak mau ke desa. Orang-orang reform tuh banyak senangnya berkutak-katik di kota gitu loh. Nah, itu kan enggak bagus seperti itu. Kita harus seimbang antara doktrin dan kesaksian penginjilan keluar, ya. Jadi belajar di dalam dengan baik, keluar, tidak nyaman di dalam, tidak hanya bersaksi di dalam, itu maksudnya tadi saya. Tidak hanya kita asik bersaksi di antara kita saja, tetapi kita harus nyaman juga keluar untuk bersaksi. Karena itu menjadi tugas tanggung jawab panggilan Tuhan kepada kita, ya. Dalam satu buku, Ramli B. Lumintang pernah bilang, ortopoksi sama otopraksi itu harus berjalan beriringan, seimbang, ya. Karena pengetahuan firman Tuhan dengan perbuatan itu harus seimbang, ya. Pak Tong juga pernah mengatakan demikian. Gereja yang sehat bukan saja menekankan doktrin, tetapi juga menekankan aspek penginjilan, yaitu menyaksikan Injil Kristus kepada orang yang belum mengenal Kristus. Saya ulangi sekali lagi, ya. Reform, ya, Pak Tong sendiri mengatakan bahwa doktrin itu tidak hanya berhenti cukup di situ saja, tetapi doktrin, belajar doktrin harus diimbangi dengan penginjilan keluar, ya. Aspek keluar, menginjili orang. Karena masih banyak orang yang belum kenal Kristus. Ya. Masih dalam khotbah Pak Tong yang pernah saya dengar, Banyak orang-orang pilihan yang kita tidak tahu. Mungkin saat ini musuh kita. Mungkin saat ini berteriak ganyang orang Kristen. Sama seperti halnya ketika Paulus. Siapa yang menyangka kalau dia menjadi rasul di kemudian hari. Oleh sebab itu, tugas kita adalah menginjili. Bersaksi di mana Tuhan tempatkan kita. Supaya orang yang mendengar, orang-orang pilihan itu kemudian ditangkap dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ini menjadi tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan disia-siakan. Ya, tugas mulia, tugas indah yang Tuhan berikan kepada kita, jangan disia-siakan. Kalau kita sudah siap, kita sudah mau keluar, bersaksi, ya, saya mau ingatkan, ada poin-poin yang penting yang kita senantiasa ingatkan pada diri kita sendiri. Ya. Dalam tindakan kita di keseharian. Karena kadangkala kita hanya hal-hal yang besar kita perhatikan. Tetapi poin-poin kecil itu sering kita lupa. Misalnya kata-kata kita. Sering kita ngomong misalnya bohong-bohong sedikit, gak apa-apa, seperti itu ya. Jadi kita lupa hal itu bohong itu dosa gitu loh. Kadang kita ngomong ikut-ikut. Misalnya orang ngomong istilah-istilah yang kalau orang maaf orang Jawa Timur janco, kita enggak ngerti ikut-ikutan. Boleh enggak seperti itu orang Kristen? Harusnya enggak, kan gitu kan. Nah, ini yang maksud saya, kita mesti evaluasi mengingatkan diri kita keseharian. Hal-hal yang kecil-kecil itu seringkali kita lupa. Sehingga ini yang tidak menjadi saksi di kehidupan kita. Nah, kita kembali lihat apa yang kita baca tadi di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Konteksnya ini adalah bicara soal garam. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Ya. Ketika Tuhan bicarakan ini sebelum ayat ini, itu konteksnya Tuhan bicarakan sebelum ini ayatnya adalah mengenai penganiayaan. Ya. Setelah ini Tuhan juga ngomong, ya. Bahwa kamu di ayat 5:20, coba lihat salah satu, coba tolong bacakan. Kalau enggak salah 5:20 deh. Benar enggak? Matius 5 ayat 20. Salah satu tolong bacakan. Ya. Halo. Matius 5 ayat 20. Iya, jadi standar yang Tuhan taruh itu adalah tinggi sekali. Tuhan menaruh kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah dunia yang banyak ancaman, penganiayaan, seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya toh? Nah, kita siap dibawa ke pembantaian, ya. Dan di tengah-tengah kesulitan dunia yang seperti itu, ini konteks firman Tuhan pada saat itu Tuhan bicara. Tuhan juga menaruh sebuah standar yang sangat tinggi bahwa dalam kesulitan apapun kamu itu kamu harus lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu yang paling hebat kan saat itu kan. Kalau bicara soal kitab mereka paling hebat tuh. Nah, kita enggak boleh kalah sama itu. Jadi Tuhan naruh standarnya tinggi sekali kepada kita. Dan kita disuruh Tuhan, kita dijadikan Tuhan garam dunia dan terang dunia. Di tengah-tengah bukan seperti yang tadi kita bayangkan, nyaman, eksklusif, di tengah-tengah teman, seiman. Tetapi adalah di tengah-tengah dunia yang gelap, tengah-tengah dunia yang penuh dengan ancaman. Kita harus menjadi garam dan terang. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini merupakan sebuah status, ya, menjadi jati diri kita, orang-orang gereja-gereja yang sudah dibina sedemikian rupa, yang sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terang, dibina, dipersiapkan, inilah menjadi identitas diri kita, jati diri kita. Ya, bukan kita jadi-jadian ya. Kalau di sana jadi garam, jadi terang. Kalau di luar ya udah jadi apa? Terserah, jadi terasi, jadi belacan apa ya. Bukan, itu sudah melengket pada diri kita, pada jati diri kita. Ini merupakan sebuah anugerah Tuhan berikan kepada kita menjadi jati diri kita, identitas diri kita. Kita adalah garam dunia, kita ada terang dunia. Mendarah daging itu, enggak bisa kita tolak-tolak ya udah. Ya, kemanapun kamu seperti itu. Relevansinya dari dulu ketika Tuhan sudah panggil kita, ketika dulu firman Tuhan ini keluar, sampai sekarang tetap kita adalah garam dunia dan terang dunia. Relevansinya sampai sekarang enggak bisa ditolak, ya. Jadi konsekuensinya kamu mau jadi garam diinjak-injak orang, enggak berguna lagi, atau kamu mau benar-benar berdampak, mempengaruhi, ya. Kalau masak capcay, saya kan suka masak nih ya, pakai garam, ya. Udah pakai angciu, tahu angciu? Tahu ya sebagiannya. Udah ngebul tuh apinya, enggak ada garam, enggak enak itu. Saya selalu dibilang anak-anak saya, ah masakan papa kurang garam. Ya karena saya harus batasi mangga garam, udah tua saya. Udah setengah abad. Jadi saya garamnya sedikit. Tapi kalau enggak ada garam ya enggak enak. Itulah pengaruh garam itu demikian besar. Ya. Nah, kalau garam itu enggak ada gunanya, enggak asin. Garam bisa enggak asin enggak? Hah? Enggak bisa ya? Firman Tuhan bilang bisa loh. Ayo. Kalau enggak asin memang enggak dampak ya. Kasih sekilo pun enggak asin tuh sayur. Itu stop enggak asin. Ya. Enggak ada gunanya. Tapi Tuhan bilang garam itu bisa enggak asin. Nah, kita kembali lagi ke konteksnya teks ini waktu itu. Garam zaman itu ya, garam zaman itu dua fungsi paling penting di dalam bangsa Israel. Satu, dia memang sebagai penyedap makanan, ya. Seperti itu. Dan untuk mengawetkan, untuk mencegah pembusukan dan lain sebagainya. Nah, kalau waktu itu teknologinya enggak sampai sekarang. Saya bicara soal teknologi sederhana aja. Apa yang bisa saya bikin contoh ya? Garukan, Bapak Ibu tahu garukan? Yang dari papan terus dikasih kayu pemegang itu. Seperti ini penampangnya ya. Lebih kurang seginilah lebarnya ya. Cuma sih dipotong papan ini, gerigi gini. Nah, terus di sini kasih kayu. Garuk itu. Ini teknologi yang paling terbelakang ya, beli sedara di kampung-kampung. Garuk padi, jemur padi ya, garam digaruk rata gitu. Waktu itu masih enggak seperti itu. Jadi orang kalau ngambil garam katanya, dia pergi laut mati itu paling asin tuh. Paling asin seluruh dunia itu di situ. Garamnya paling tinggi tingkatnya. Hampir 30% katanya air di situ tuh asinnya. Garamnya itu. Jadi kalau kita terjun situ gak bisa berenang pun gak ngapung. Kayak bikin telur asin, pernah lihat orang bikin telur asin? Gak pernah, pasti taunya bikin telur asin yang dibungkus sama tanah liat kan. Ada metode lain bikin telur asin itu. Air dikasih garam, direbus, terus taruh telurnya, diikat, ditutup rapat. Nah itu jadi telur asin, 2 minggu bisa makan tuh. Coba nanti bikin ya. Nah jadi mereka ambil dari laut mati yang sudah mengkristal. Kalau garam yang sudah mengkristal di laut mati itu sudah berbagai unsur kimia campur, bukan hanya yodium aja di situ, ada mineral dan lain sebagainya. Nah itulah yang dilarutkan di dapur oleh ibu-ibu ketika saat itu bikin sop, kasih larutin. Garamnya keluar, mineral dan lainnya enggak keluar. Lama-lama itu batu, itu kristal, garamnya habis. Habis itu apa lagi? Ya dibuang. Dibuang ya buat diinjak-injak orang, gak ada guna, sampah. Itu loh konteksnya Tuhan bilang. Jadi garam saat itu bisa gak asin seperti itu. Lah kalau sekarang, garam sekarang asin terus. Sekarang garam lagi susah. Ya gak ibu-ibu? Mahal. Ya, dulu saya ingat 1 kilo 150 rupiah zaman saya masih SD. Sekarang 1 on 2000. Karena langka garam di tempat kita sekarang nih di Indonesia. Ya. Bapak Ibu pernah enggak lihat garam yang warnanya putih? Kalau gambar itu putih. Pernah lihat gambar warna garam yang warnanya agak coklat-coklatan? Itu lumpur yang kamu makan itu. Karena di air itu digenangin di pantai, terus dijemur, mengkristal. Petani itu gak mau rugi, ambil digarukin semua. Sampai yang dasar-dasarnya ke bawah semua. Jadi lumpurnya warnanya coklat-coklat itu. Nah itu garam yang jelek seperti itu. Ya, nah itu garam. Nah kita harus seperti ilustrasi itu. Kalau gak ada kita, gak ada kamu, katanya iklan apa? Apa? Rokok Sampoerna. Gak ada kamu, gak rame gitu loh. Ya kamu harus seperti garam, kehadiranmu di kelas sekolahmu, di tempat kerjamu benar menjadi sukacita orang, menjadi kebahagiaan orang, menjadi tempat orang bertukar pikiran, di tempat orang curhat, jangan tempat orang ganti-ganti bagi gosip ya, seperti itu. Tuhan juga bilang kamu adalah terang dunia, tidak boleh pelita itu nyala terus kamu taruh di bawah gantang, ya mati, gak ada nafasnya. Meskipun katanya sekarang gantang ada modifnya loh Pak. Gantang ini gak semua dari logam, tapi ada yang dari anyaman. Lah anyaman tuh lubang kecil-kecil juga gak cukup oksigennya. Nah, tutup itu pelita ya mati kecil begitu. Cep, mati. Ya, padem itu. Tahu gak gantang Bapak Ibu? Wah ini kuliah tambahan lagi, gantang lagi kita ngomong. Gantang kalau di kampung saya ada, di sini literan ya. Tempatnya sama, mirip-mirip kayak ada literan. Kiloan kalau orang lebih tepat kalau ilmiahnya. Ya, gantang sama literan itu kira-kira selisih gedean liter ya. Liter ke kilo juga gedean kilo. 1 liter kira-kira mungkin 8 on lah. Gak sampai 1 kilo. 1 kilo kan 10 on. 1000 gram. Ya. Kalau gantang itu lebih dikit lagi. Dibandingkan sama liter aja cuma gak sampai 8, 7,8-an katanya, liter itu gantang. Orang buat sukat, sukat buat ngukur, zaman dulu gak ada kilo, ngukurnya pakai itu, sukat. Jadi misalnya ini gantang, nih kalau di sini pasar jual beras, tuang, seret, rata, gak boleh nyumbul, rata, seret, di mulut gantang itu diginiin pakai kayu bulat. Biar rata, gak nyumbul, rugi pedagang gak nyumbul, lebih dari 1 gantang jadinya. Nah itu buat ukuran seperti itu. Lah kalau tempat itu kamu nyalain pelita terus ditutup ya mati. Gak ada gunanya. Lah terangmu itu harus, gak boleh di dalam, harus keluar supaya orang lihat. Bahkan kalau di atas ditaruh, dari bawah semua orang melihat cahayanya. Makanya kalau mati listrik saya di rumah tuh saya selalu ajarkan anak-anak taruh lilin yang tempat tinggi. Satu untuk keamanan. Ya. Jauh dari apa orang lewat ketendang. Di atas cahaya itu nyebar kemana ke ruangan ini semua. Bapak Ibu pernah keluar ke daerah gunung kemana ya. Kalau saya dulu pernah mertua saya punya tanah di Bogor. Saya kalau dari situ lihat puncak lebih tinggi, itu kelihatan tuh lampu-lampunya terang semua di puncak. Karena posisinya tinggi, jadi dari bawah di Bogor juga bisa ngelihat seperti itu. Nah itulah Tuhan mau kita ada di tempat yang tinggi. Tuhan mau kita nyata terang kita. Ya, supaya berdampak. Kalau enggak ada. Orang enggak bisa. Orang enggak bisa hidup dalam kegelapan. Ya, saya ingat satu peristiwa ketika saya masih kecil di kampung. Orang Kalimantan nih mirip-mirip kampungnya sama saya. Siapa di sini orang Kalimantan? Pak Netson ya. Nah, itu di belakang juga. Dulu kalau musim durian, doyan enggak makan durian. Ya, saya suka sekali. Orang naik perahu petani itu pakai perahu. Ya, dayung, sampan. Dia ke kampung kami lebih besar, lebih ramai rakyatnya. Dia kan mau jualan, biar laku, ya, seperti itu. Dia bawa dari kampung. Kalau di kampungnya cuma bawa ngasih tetangga, jadi dia bawa ke kota kami, ke kampung kami. Sampai situ biasanya tuh suka maghrib, udah malam. Di ujung jembatan tuh saya suka waktu saya masih SD, saya datang, saya pilih durian masih dalam perahu. Wah, dapat, kalau di sana bagus-bagus, jaminan mutu lah, tinggal milih gede, tinggal mau warnanya yang mana, yang mentega, yang pahit. Karena jatuh semua gugur punya durian di kampung kami itu, gak boleh petik tuh sama kepala desanya. Harus tunggu gugur. Jadi pasti sampai kampung kami enak-enak semua tuh. Udah, pilih-pilih ya, beli, bawa ke atas, ke ujung jembatan, jalan, itu di kaki lima toko. Malam udah gelap, gak ada lampu. Taruh durian, nginjak, jepret. Buka durian cuma pakai nginjakan aja, jepret. Tahu ya Pak Netson ya, udah mateng gampang, cuma diinjak, jepret, buka durian makan. Wow, enak, wanginya, aduh, enak sekali. Wah, dokter ketawa. Jadi, bleh, begitu suatu ketika saya mau muntah saya rasanya. Bau gak enak ini. Ternyata saya kembangkan belatung gede. Karena gelap. Nah itulah, kalau kegelapan itu gak ada cahaya, bahaya kan. Dalam gelap, semua orang jadi buta. Saya jadi ingat itu ya, waktu saya persiapkan, saya geli saya. Udah peristiwa 40 tahun lebih yang lalu. Ya, waktu saya masih SD kelas 3, kelas 4 itu. Makan durian asik, wah wangi, enak, pahit. Begitu giliran belahan yang berikutnya, kemakan ulat belatung gede lagi. Aduh, celaka bener. Akhirnya muntah semua tuh durian. Nah, itulah akibatnya kalau kita hidup dalam gelap tuh. Nggak ada enaknya. Nah, dunia ini, Tuhan mengibarkan dunia ini, ya, kalau nggak ada terang itu gelap semua. Ya, semakin hari, semakin orang hidup dalam kegelapan. Dunia ini kalau enggak ada garam, ya anyep, busuk. Enggak bisa, dulu orang enggak ada kulkas pakai garam pengawet. Sekarang juga masih berfungsi garam itu sebagai pengawet. Saya kalau masak di kantor, saya ceritanya masak lagi ini. Saya di kantor makannya jam 2, jam 10 sama, sorry, jam 10 sama jam 4 atau jam 5. Jadi orang biasanya makan, saya belum makan. Orang belum makan, saya udah makan gitu loh. Jadi saya sudah siapin beli sayur, ada kulkas taruh, supaya wortel saya awet, ini boleh coba ya. Saya kupas semua, saya bersihin, saya rebus setengah mateng. Karena nanti dimasak lagi, kalau kematangan benyek nanti gak enak bikin capcainya. Ya. Terus saya potong-potong-potong, irisan panjang, satu batang, tiga potong atau empat potong, saya kasih garam. Nah, direbus sama garam. Terus air garamnya biarin di situ. Tahan tuh seminggu, ibu-ibu ya. Adik-adik yang cewek ya. Coba, kemarin ketemu saya tuh yang belanja tuh buat kebutuhan dapur. Nah, itu awet. Jadi kamu jangan khawatir, kalau kamu diaminnya wortelnya 3 hari melayu, dia gak enak lagi, ntar gak garing lagi. Lemes. Nah, jadi garam itu begitu besar pengaruhnya. Ya, buat pengobatan juga, yang ada gak? Bawa jempol di sini, ayo ngaku, kakinya bawa jempol. Dulu mahasiswa saya kalau persekutuan kan harus buka sepatu, waduh gak tahan itu. Satu ruangan ada yang bawa jempol satu, bau semua, gak bisa konsentrasi. Nah, rendam kakimu sama tiap malam sama garam ya, supaya bawa jempolnya hilang. Yang bawa bau ini gosok aja ya, karena membunuh bakteri. Bau-bau itu dari bakteri ya, bau ketek, bau jempol itu dari bakteri. Ya, ayo ngaku aja, malu-malu. Nah, itulah garam ya, buat kosmetik, kecantikan. Ya, ibu-ibu ya, gak usah bayar mahal-mahal ke dokter, pakai aja garam nih tiap malam. Loh, bener kok. Itu, hari-hari itu rontok yang jelek-jelek ganti nanti. Ih, luar biasa loh, Tuhan itu berikan kekayaan alam itu, garam itu ya. Seperti itu. Nah, itulah Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Dan itu lengket loh. Kau gak bisa jadi-jadian kayak makhluk-makhluk jadian ya. Di gereja jadi garam dan terang, di luar jadi belacan tadi saya bilang. Gak bisa ya. Kamu harus, itu sudah menetap, itu anugerah Tuhan ketika kita diselamatkan Tuhan. Itu sudah status kita. Jadi, jangan dimalukan Tuhan. Jangan seperti garam yang tidak berguna diinjak orang. Itu kebodohan bagi kita. Karena itu sebuah kesempatan nilai plus yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Itu harus pakai. Di mana kamu bersaing di tempat kerjamu, di tempat kuliahmu, itu menjadi kebahagiaanmu, itu menjadi kelebihanmu. Karena orang lain tidak punya. Tuhan sudah kasih itu ada pada diri kita. Tinggal kita bagaimana mempergunakannya supaya kita sungguh menjadi saksi, supaya kita berguna, berpengaruh kepada orang lain. Ya. Jangan lupa itu panggilan, enggak bisa elak, ya. Kamu menginjilinya yang paling efektif sebelum kamu buka mulut itulah, ya. Dari omonganmu, dari sikapmu sebelum kamu bicara soal Yesus Kristus, sebelum kamu bicara soal pertobatan, tingkah lakumu, ucapanmu, ya. Kamu menjadi orang yang bisa punya komitmen, Mak. Kamu bisa menjadi orang yang punya integritas, enggak? Kamu orang yang bisa dipercaya, enggak? Seperti itu, ya. Nah, kita sekarang mau masuk nih pada bagian penerapan kita sehari-hari. Saya kaitkan ini dengan Galatia 5 ya, Rasul Paulus, nah ini. Ada dua poin lah, ya tiga lah. Saya ingin kita belajar dari hal ini. Pertama, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Tuhan bilang apa? Ya, Paulus bilang kita harus punya buah-buah roh kan, punya buah roh kan, yaitu kasih, sukacita, apa lagi, damai sejahtera, terus lupa, kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan yang terakhir penguasaan diri. Saya coba kaitkan dengan ini. Kalau kita sudah dibina dengan baik, seharusnya kita menjadi berbuah, betul enggak? Ya. Kita sudah belajar doktrin yang baik, kita ikutin PA, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Saat teduh kita yang bagus, ya. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Harusnya kita menjadi berbuah. Punya kasih, punya sukacita. Ya, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita harus keluar juga mengasihi orang lain, ya. Tanpa lihat dia putih, jerawatan atau enggak, keriting, kribo atau lurus rambutnya, ya. Hitam atau coklat atau sawo mateng, ya. Sipit atau blok, sama ya. Kita harus mengasihi tanpa pamrih, ya. Kita meneladani Tuhan Yesus mengasihi kita ketika kita masih dalam keadaan orang berdosa, ya. Seperti itu. Kasih, sukacita, ya. Berikanlah sukacitamu, tunjukkan bahwa kamu bisa sukacita itu karena Tuhan sudah menyelamatkan kamu. Karena Tuhan sudah membimbing kamu, menuntun hidupmu sampai saat ini. Dan Tuhan memberikan janjimu kelak di kemudian hari. Pengharapan di dalam Tuhan, mati ke surga ketemu Tuhan. Itu kebahagiaan yang gak bisa, seharusnya tiap hari harus smile, setiap hari senyum, setiap hari sesuka cita. Kalau kamu berduka, konsepnya satu, obatnya. Ingat itu, ya. Tidak ada yang lebih berat masalahmu daripada apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepadamu. Sudah nyelamatin kamu, sudah membimbing kamu di dalam masalah itu sendiri. Keluar, mati pun kamu bahagia ketemu Tuhan. Biarlah itu menjadi selalu diingat, supaya kita senang terus, ya. Seperti itu. Kalian lihat saya senyum-senyum terus enggak? Saya senyum-senyum, saya nikmati hidup saya. Benar. Saya enggak pernah cari kekayaan di hidup ini. Enggak, ya. Tapi mau kaya mau, ya. Tapi saya selalu tekan di doa-doa saya. Tuhan, saya enggak usahlah. Ini saya nyari-nyari kaya ngapain sih, ngoyo-ngoyo. Orang Jawa ya, pas selamat ngoyo-ngoyo. Ngapain sih? Yang penting cukup bisa nikmati dari hasil penghasilan jerih payah saya, nikmati hidup ini. Senangnya apa? Makan. Ya makan. Sekarang enggak bisa makan banyak-banyak. Dikit-dikit enggak apa-apa, tapi icip-icip-icip terus kan tahu jadi makanan enak itu. Bapak senang apa? Ibu senang apa? Teman-teman senangnya apa? traveling, pergi. Gak usah kekang dirimu, nikmatin hidupmu, tapi di dalam Tuhan ya. Pakai itu dengan baik, ya. Bukan terus merusak alam kalau sudah naik gunung, ya. Seperti itu. Nah, itu sukacita. Waktu dikit lagi ya. Udah habis belum waktunya ya? Biasa diangkat-angkat, ini belum diangkat berarti belum habis ya. Kesabaran. Saya lompat ya, damai sukacita ya, kamu harus bawa damai ya. Kesabaran. Saya belajar nih Pak, sampai hari ini. Saya tempel di situ, di kantor saya, supaya saya lihat terus setiap saat. Ya. Saya coretin, yang ini udah bisa, ini belum. Ini saya kasih tinta merah. Anak-anak kalau ke kantor saya ke mana, ketawa liatin saya. Ya, saya bikin itu proyek. Kesabaran, saya orang yang paling gak sabar. Kalau lihat orang kerja lama, ih, pengen tendangin, cepat kayak kerjamu, lelet banget gitu loh. Saya paling gak bisa, gitu. Tapi saya belajar, caranya bagaimana? Saya sengaja masuk gang-gang kalau bawa mobil. Saya pulang tuh ada gang sempit. Gitu. Tujuannya apa? Terus ketemu orang, saya ngalah. Biar orang lewat, kasih orang lewat dulu, sabar, belajar. Mencari momen yang untuk saya belajar bisa sabar. Mencari situasi supaya bisa belajar sabar. Seperti itu. Ketemu orang supaya saya ramah. Saya terkenal dari dulu, orang bilang sombong angku. Saya sadar, karena Tuhan lah buat saya sadar itu. Saya belajar terus. Makanya kalian ya, jangan hina-hina temanmu kalau ada yang jelek di tengah gerejamu ya. Doain dia. Dia juga bergumul untuk kesulitan-kesulitan sifatnya itu. Kita gak ada yang mau. Kita dibentuk dari lingkungan, apalagi saya. Orang tua saya bukan orang Kristen kok dulu. Kasar. Sombong banget nih, jumawan banget kesannya. Saya ngerti kok orang ngecap saya seperti itu. Saya belajar, sengaja masuk gang-gang ketemu, buka kaca saya. Pagi Pak, sore Pak, Ibu, saya belajar untuk ramah. Tapi bukan dibuat-buat, dasarnya firman Tuhan memang. Saya harus belajar seperti itu. Ya. Nah, belajar ya. Jadi sabar kamu, bimbing teman-temanmu yang susah bikin PR matematika tuh ya. Jangan diomelin kalau dinanya. Ditanya, oh gitu aja lu gak bisa. Nah, jangan dong, lemah lembut Tuhan bilang ya. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, itu proyek pertama, harus dipraktekkan buah roh itu. Yang kedua, bikin itu, dibikin. Ada istilahnya saya dulu proyek ketaatan. Ya. Proyek ketaatan, bikin, didaftarin, bikin daftarnya. Ya. Ini ada contohnya nih ya. Bikin daftarnya nih. Tulis, gak kelihatan ya? Kelihatan gak? Bikin daftarnya, itu sederhana aja. Tulis, tahun ini, bulan ini, minggu ini saya mau kerjakan apa, saya mau bagaimana. Bikin yang paling susah kamu, bikin tuh proyek, supaya kau taat. Ya. Bikin proyekan itu, doakan, mohon pimpinan Roh Kudus, bimbing kamu supaya kamu bisa lewatin itu. Ya. Evaluasi lagi. Evaluasi, balik lagi kalau belum, belajar terus. Gak usah jenuh-jenuh, belajar terus. Udah lewat, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bikin lagi daftar yang baru. Ya, saya kurang disiplin, bangun siang terus, gak, mau kuliah jam 7, aduh udah gak keburu, 10 menit lagi. Udahlah, satu dun, ntar malam Tuhan. Nah itu kan, seperti itu. Bikin, ya. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, yang belum ada kelompok kecil, ya, kalian masuk kelompok kecil, yaitu tadi coffee break ya, PA ya. Di situ kamu bisa sharing beberapa bagi sama teman kalau ada proyek-proyek gini. Saya lakukan itu, doakan saya, support saya ya. Nah, jikalau kita sudah melakukan seperti itu, baru kita bisa berpengaruh kepada orang lain. Kalau kita sendiri enggak belajar baik, kita bagaimana keluar mempengaruhi orang lain? Ya, seperti tadi saya bilang bikin produk. Bagaimana orang mau belanja? Bagaimana kita menarik konsumen kepada kita? Ya, ingat ya, kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Wuih, kalau terang itu kamu lihat tuh di kampung saya spidol tuh apa namanya? Kunang-kunang itu. Wih, tuh cantik banget tuh. Ya. Dia menghampiri, ya. Terang, indah sekali. Garam. Ya, orang harus nyari semua garam. Ya, biar orang nyari kita semua. Belajar yang baik untuk mahasiswa, untuk pelajar. Jangan kau nyontek malah, kau gak jadi berkat kamu. bagaimana pengaruhi orang. Dipengaruhi orang iya itu. Ya. Ikan mati aja yang bawa arus. Ikan yang hidup harus lawan arus. Jadi kamu harus lebih pintar daripada teman-temanmu itu. Itu menjadi proyek ketaatan yang gak bisa ditolak waktu saya mahasiswa. Kamu anak persekutuan, harus pintar. Kamu harus bisa lebih baik daripada yang lain. Ya. Saya kalau ngomong pintar, anak saya cengar-cengir, senyum. Menteng-menteng mereka lebih pintar dari saya. Bodoh-bodoh bapakmu ini, tetap di kelas masih dikenal orang, wah pintar Harry itu, mesti nilainya jelek. Iya, kita harus tunjukkan mana lebihnya. Kalau di atas kertasnya nilainya jelek, udah, gak usah pusing. Penampilan, itu kelebihan saya, Tuhan berikan saya. Saya harus tunjukkan. Ya. Jati dirimu, jati diriku apa tadi? Garam dunia, terang dunia. Tunjukkan itu supaya bermanfaat, supaya berdampak menjadi terang dan mengasinkan. Amin. Ya, Tuhan memberkati.